Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, waffaqani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan aqidah ahli sunnati wal jamaah seputar sifat kalam. Yang pada pertemuan lalu kita membahas bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq minhu bada'a. Kalimat minhu bada'a yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah maksudnya bagaimana? Ismail. Taib, minhu bada'a, maksudnya ya dari Allah Subhanahu wa taala itu permulaannya, maksudnya ya Allah lah yang mengatakannya. Kemudian didengar oleh Jibril dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is ai huwal mutakallimu bih. Itu maksud minhu bada'a. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatakannya. Baik. Wa ilaihi ya'ud, apa maknanya? Ahmad. Oke. Dan Al-Qur'an itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya taib. Nah, bahwasanya kelak Al-Qur'an akan diangkat dari dada-dada manusia dan dari mushaf-mushaf sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun. Tidak ada yang tersisa di dada yang masih bisa menghafalnya, tidak ada. Demikian pula di mushaf tidak ada, tulisannya tidak ada. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman kelak. Nah, untuk perkara ini telah datang dalil secara marfu' dari siapa? Talha. Dhaifah Ibn al-Yaman. Bagaimana lafadznya? Nam wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Sungguh kelak akan diangkat kitabullahi azza wa jalla pada suatu malam sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun dari Al-Qur'an. Naam. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, bila kaifiyah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, bila kaifiyatin qawlan wa anzalallahu ala rasulihi wahyan. Nah, telah kita ketahui bahwasanya Allah lah yang mengatakannya, bukan hanya sekedar hikayat, bukan hanya sekedar ungkapan dari perkataan Allah. Tapi Al-Quran itu memang kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Mungkin seseorang akan muncul di benaknya terus, bagaimana? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala na'am mengatakannya. Makanya dikatakan setelahnya, keyakinan ahli sunnah dalam masalah ini bila kaifiyatin. Ay, la ta'rifu kaifiyata takallumihi bih. Nah, maksudnya, engkau tidak mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakannya. Nah, bagaimananya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalimat-kalimat tersebut, ini kita tidak mengetahui. Nah, berarti makna bila kaifiyah, ikhwan, nafiyul ilmi bil kaifiyah. Walaisal murad nafiyal kaifiyati binafsiha. Baik. Jadi yang dimaksud dengan penafian yang datang dari para ulama, para imam ahli sunnah tentang apa masalah ini, bahwasanya tidak ada kaifiyahnya. Maksudnya tidak ada kaifiyah yang kita ketahui tentang bagaimana sifat tersebut. Yaitu nafyul ilmi bil kaifiyah. Peniadaan pengetahuan kita terhadap kaifiyah bagaimananya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, mengucapkan, berfirman, itu semuanya sama yang diinginkan. Dalam bahasa kita sama. Naam, secara hakiki. Tapi berbeda dengan apa? Ucapan makhluk. Naam. Bukan yang dimaksud nafyul kaifiyah binafsiha, yaitu peniadaan kaifiyah itu sendiri. Karena mesti suatu sifat, ikhwan, mesti ada kaifiyahnya, tidak? Mesti ada kaifiyahnya. Bagaimananya itu mesti ada. Paham? Karena suatu perkara kaifiyahnya, yaitu kaifiyah maksudnya apa? Bagaimananya perkara itu mesti ada. Tapi kita tidak tahu bagaimananya. Ini harus dipahami dengan baik. Nah, qaulan laisal majaz, yaitu betul-betul perkataan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar majaz. Wa anzalallahu ala rasulihi wahya, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan, wa anzalahu ala rasulihi wahya. Allah turunkan Al-Qur'an tersebut kepada rasulnya sebagai wahyu. Ay anzalahu ilaihi ala lisanil malak. Maksudnya Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan apa? Perantara lisan malaikat. Berarti antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan silsilah asal dari Al-Quran Taim. La ta'rifu kaifiyata takallumihi bi, engkau tidak mengetahui bagaimananya Allah berbicara qaulan laisa bil majaz, maksudnya bukan majaz, Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul mengatakannya. Kemudian wa anzalahu ala rasulihi wahyan, Allah turunkan kepada rasulnya sebagai wahyu, maksudnya ai anzalahu ilaihi ala lisanil malak, Allah turunkan Al-Quran tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan perantara lisan malaikat. Fasami'ahu al-malaku Jibra'ilu minallah, sehingga malaikat Jibril mendengar Al-Quran itu langsung dari Allah. Wasami'ahu Rasulullah Muhammad SAW minal malak, dan Rasul yaitu Nabi kita Muhammad SAW mendengarnya dari malaikat. Ya, Nabi kita Muhammad mendengar Al-Quran dari malaikat, wa qara'a 'alan nas, dan beliau membacakan kepada manusia. Taim. Qala ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala bukhtin wa nazzalnahu tanzila. Wa qala ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin wa fi dhalika ithbatu sifatil 'uluwi lillahi ta'ala. Ini pembahasan lain. Syarat syahidnya ikhwan, nah, bahwasanya Al-Qur'an kami turunkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, dalam kondisi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Terpisah-pisah. Dan satu sekaligus dari awal sampai akhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam terpisah-pisah untuk Nabi membacakannya kepada manusia dalam waktu yang telah Allah tentukan. Selama berapa lama? Secara global berapa lama periode turunnya Al-Qur'an? Indah wahyu. Yaitu berarti selama waktu hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi, berarti berapa? 23 tahun. Nah, 23 tahun. Baik. Nah, di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan setiap ayat yang turun kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril, yang dalam surat Asy-Syu'ara sangat jelas, nazala bihir ruhul amin, turun dengan membawa Al-Qur'an tersebut, maksudnya turun menyampaikan Al-Qur'an ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundhirin, atas hatimu untuk engkau menjadi pemberi peringatan, itu menyampaikan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah apa? Adz-dzikr. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Qala wa qad urida ala hadha ana inzal al-Qur'an nadhiru inzal al-matar wa inzal al-hadid wa inzal thamaniyata wa inzal thamaniyati azwajin min al-an'am. Sekarang ada syubhat, kawan. Dan sebelumnya tadi ada faedah lain dari ayat, berarti wa nazzalna nazala bihi ruhul amin. Ini dalil yang menunjukkan tentang sifat tingginya Allah. Kenapa? Karena turunnya suatu perkara itu tentunya dari apa? Dari atas ke bawah. Sehingga dalil yang menunjukkan Al-Quran itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW sekaligus merupakan dalil tentang sifat tingginya Allah. Bahwasanya Allah Zat yang Maha Tinggi. Nah, diambil dari mana? Karena yang namanya turun itu minal a'la. Turun itu dari ketinggian. Tidak mungkin turun dari bawah ke atas. Ya. Nah. Nah, sekarang muncul apa? Muncul syubhat. Bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu seperti turunnya hujan. Demikian pula turunnya hadis sebagaimana dalam ayat anzalnal hadida. Demikian pula turunnya samaniyat azwaj, ya, 8 pasang dari binatang ternak. Nah, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan hal tersebut. Adapun turunnya matar jelas. Nah, wanzalna minas sama'i ma'an tahura. Nah, kemudian nanti akan kita baca di sini ayat-ayat yang dimaksud. Qala wal jawab, jawabnya bagaimana? Qala anna inzal al-Qur'ani fihi madhkurun annahu inzalun min Allah. Ya, bahwasanya turunnya Al-Qur'an yang dimaksud yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah apa? Memang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat untuk masalah apa coba? Kira-kira syubhat untuk masalah apa? Mereka menyamakan turunnya Al-Quran dengan turunnya hujan, dengan turunnya naam besi, turunnya naam 8 pasang dari binatang-binatang ternak. Syubhat untuk apa, Ahmad? Nah, syubhat untuk menolak sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, karena ahli bidah ikhwan sangat anti untuk menetapkan bahwasanya Allah itu di atas. Mereka anti. Makanya dalil yang begitu banyak yang menyebutkan sifat ulu, sifat tingginya Allah, itu mereka berusaha untuk memalingkannya dari makna yang hak. Sayyid, kenapa menurut mereka kata angzala turun itu tidak mengharuskan itu dari ketinggian? Kain turun itu tidak harus dari ketinggian. Kemudian menyebutkan dengan beberapa kondisi tadi. Nah, dibantah oleh Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullah. Nah, bahwasanya turunnya Al-Quran. Nah, itu disebutkan bahwasanya turun dari sisi Allah. Ayat banyak kan, contohnya misalnya qala ta'ala hamim tanzilul kitabi minallah al-azizil hakim. Nah, penurunan Al-Quran dari Allah al-aziz al-alim, minallahil azizil alim, dalam surat Ghafir. Kemudian dalam Az-Zumar tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya, perhatikan tanzilul kitab minallah, di sini syahidnya. Kemudian dalam surat Fussilat tanzilum minar rahmanir rahim, berarti nah, turunnya Al-Quran itu memang dari sisi Allah. Permulaannya Allah Subhanahu wa taala. Juga tanzilun min hakimin hamid. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Ini semuanya menegaskan dan bahwasanya turunnya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu, di sini jelas kami yang menurunkannya. Kemudian juga waqala ta'ala qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Katakan wahai Nabi, datangkanlah kitab dari sisi Allah. Nah, yang itu lebih lurus petunjuknya dari keduanya. Maka aku akan mengikutinya jika kalian itu jujur. Waqala ta'ala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqq. Ya, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hak. Faqala ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Ini juga jelas. Ada penegasan mir rabbik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, turunnya Al-Qur'an disebutkan turunnya itu dari Allah, minallah. Nah, berbeda dengan turunnya hujan, turunnya hadits, perhatikan, wa inzalul matar muqayyadun munazzalun minas sama. Wa inzalul matar muqayyadun bi annahu munazzalun minas sama. Dan turunnya hujan itu dibatasi, dikaitkan bahwasanya itu turun dari apa? Dari langit, dari awan. Qala ta'ala anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan dari as-sama', dari langit atau dari ketinggian air. Was-sama'u al-'ulu. Wa qad ja'a fi makanin akhar annahu munazzalun minal muzn. Dan telah datang dalam ayat yang lain bahwasanya apa? Hujan itu turun dari muzn. Wal muznu as-sahab. Mana ayatnya? Nah, ayatnya mana Hudzaifah? Baik, dalam surat Waqi'ah. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzni? Nah, apakah kalian yang menurunkan hujan tersebut dari awan ataukah kami yang menurunkan? Ini pertanyaan. Nah, untuk apa? Untuk mengingkari mereka-mereka yang menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Atau untuk betul-betul tahu, ingat kadar diri si hamba. Wa fi makanin akhar annahu munazzalun minal mu'sirat. Di tempat yang lain ditegaskan bahwasanya hujan itu turun dari apa? Minal mu'sirat. Di tempat yang mana? Indak Ahmad. Dalam ayat wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Manal mu'sirat yaitu as-sahaib allati hana laha antumtir. Berarti apa maksudnya al-mu'sirat itu? Yaitu awan-awan yang memang apa? Sudah waktunya untuk apa? Untuk betul-betul hujan turun darinya. Nah, sesuatu ibarat apa? Diibaratkan di sini seperti sesuatu yang diperas, ya kan? Tinggal apa? Tinggal sebentar lagi turun air darinya. Ini makna al-mu'sirat. Taib. Jadi al-mu'sirat maksudnya as-sahab, sama. Nah, berarti berbeda, ya kan? Turunnya hujan dinisbahkan kepada apa? Kepada perkara-perkara tadi. Tidak kemudian dikatakan itu apa? Permulaannya dari Allah. Paham? Wa inzalul hadid wal an'am mutlaqun. Sedangkan turunnya hadid dan al-an'am itu sesuatu yang mutlak. Fa kaifa yushabbahu hadzal inzalu bi hadzal inzali? Fal hadidu innama yakunu min al-ma'adin allati fil jibal wa hiya 'aliyatun 'alal ardi wa qad qila innahu kullama kana ma'dinuhu a'la kana hadiduhu ajwad. Wal an'am tukhlaqu bit tawalud al mustalzimu izal adzukuril ma'a min aslabiha ila arhamil ina wa li hadza yuqalu anzala wa lam yuqal nazzala. Baik. Nah, ini untuk hadid ikhwan wa anzalnal hadid. Nah, maksudnya apa? Turunnya di sini secara mutlak. Nah, enggak diterangkan dari mananya ya kita. Hah? Dari mana hadid turunnya? Tapi disebutkan secara mutlak, tidak diberi batasan. Makanya bagaimana disamakan turunnya ini dengan turunnya Al-Qur'an? Dan hadid besi itu adalah apa? Barang tambang yang asalnya apa? Ada di tersimpan di dalam bumi, di gunung-gunung. Nah, gunung itu sesuatu yang tinggi, tempat yang lebih tinggi. Nah, dari bagian bumi yang lain. Dan dikatakan akhwan, setiap besi itu tempatnya lebih tinggi akhwan. Untuk didapatkan itu tempatnya lebih tinggi, maka besinya itu lebih bermutu daripada besi yang tersembunyi di dalam tanah. Nah, kemudian al-an'am taim wa anzala lakum minal an'am taim al-an'am diciptakan dengan apa? Metode tawalud, yaitu berkembang biak, beranak pinak, yang mengharuskan turunnya apa? Turunnya mani jantan ya dari apa? Tulang sulbinya, sehingga apa? Bercampur dengan apa? Dengan mani betina di rahimnya. Sehingga dari sisi ini dikatakan angzala, tidak dikatakan nazzala. Nah. Apanya? Walam yungzil. Kalau angzala yungzil ya kan? Antum apa? Nazzala. Perhatikan perbedaannya, Ahmad. Nah, ahli lughah mengatakan bahwasanya lafaz fa'ala mudha'af itu memberikan faedah mayoritasnya takhir, yaitu banyak. Baik. Oleh karena itulah turunnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taim. Nah, dengan apa? Nazzala yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya turunnya itu berkali-kali. Maksudnya apa? Dalam waktu yang terpisah-pisah, ayat ini turun, ayat berikutnya turun, terus demikian. Nah, sedangkan angzala, ya angzala, ini makna asalnya menunjukkan apa? Turun yang daf'iyyah. Taib, yaitu turun dengan apa? Dengan satu kali. Nah, turun sekali, tidak bertahap. Ini makna asal. Makanya dalam ayat di surat Al-Furqan apa? Yang menunjukkan Al-Quran turun secara bertahap, yang orang-orang kufar kemudian memprotes, kenapa Al-Quran tidak turun sekali saja? Bagaimana ayatnya Zakaria? Apa ayatnya? Laula nuzila. Terus? Tidak ada syahidnya di sini. Itu syahid untuk apa? Menegaskan hikmah. Nah, linutsabbita bihi fu'adak, agar kami kokohkan dengan cara itu, diturunkan secara apa? Secara bertahap untuk kokoh. Nah, di surat Al-Isra yang lebih tegas suratnya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalna. Ya tidak. Wa nazzalnahu tanzilan. Nah, ini menunjukkan nah turun yang apa? Bertahap berkali-kali. Makanya perhatikan kalau nazzala yunazzilu apa maksudnya? Tanzil, ya kan? Kalau anzala yunzilu inzal. Perhatikan ayat tanzilun. Tanzilun dalam banyak ayat yang kita baca tadi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an turun dengan satu kali seketika semuanya, maka dengan lafaz anzala. Contohnya ketika malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, karena memang pada malam Al-Qadar tersebut di Lailatul Qadar, Al-Qur'an turun seketika dari mana ke mana? Abu Muhammad. Turun sampai ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya kan? Nah, makanya lafadznya anzalnahu. Nah, ini bedakan antara nazzala dan anzala. Nah, oleh karena itulah berhubungan dengan nah turunnya apa? Turunnya al-an'am wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj. Kami turunkan untuk kalian berupa hewan-hewan ternak yang jumlahnya ada 8 pasang. Baik. Maksudnya turun di sini kenapa? Karena memang mereka berkembang biak, nah beranak pinak dengan perantara apa? Turunnya mani. Nah, dari apa? Dari pejantan kemudian bercampur dengan apa? Mani betina. Juga disebut turun karena apa? Tsummal ajinnah tanzilu min butunil ummahati ila wajhil ardi. Kemudian janin-janin itu turun dari apa? Dari perut ibu ke muka bumi ini. Kan dinamakan turun. Ini maksud turunnya hewan-hewan ternak demikian. Wa minal ma'lum annal an'ama ta'lu fuhuluha inathaha indal wat'i. Juga merupakan perkara yang diketahui bahwasanya hewan-hewan ternak itu ketika apa? Ketika menggauli pejantannya, ya pejantannya ketika menggauli betinanya, dia akan naik. Nah, akan naik menaiki apa? Betinanya. Kemudian wa yanzilu ma'ul fahli min uluwin ila rahmil unta. Sehingga apa? Turun mani pejantan dari apa? Dari tentunya tempat yang lebih tinggi ke rahim betina. Nah, turun dari tempat yang lebih tinggi ya kepada tempat yang lebih tegak yaitu rahim betina di sini. Wa tulqi waladaha indal wiladati min uluwin ila suflin. Kemudian dia apa? Mengeluarkan anaknya yaitu si betina mengeluarkan anaknya ketika kelahiran dari apa? Tempat tinggi ke yang lebih rendah. Ini jelas. Nah, dari sisi ini kecocokan kenapa kok Al-Qur'an ketika mengkhabarkan hal tersebut dengan lafaz anzala. Wa 'ala hadza fa yuhtamal qawluhu wa anzala lakum minal an'am wajhain. Atau fa yahtamilu qawluhu wa anzala lakum minal an'ami wajhain. Maka berdasarkan penjelasan ini ada dua kemungkinan makna wa anzala lakum minal an'am, yaitu ahadahuma antakuna min libayanil jenis. Min ini untuk menjelaskan jenisnya. Asani antakuna min libtidail ghayah. Yang kedua, min di sini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan permulaannya dari mana. Taib. Permulaannya dari mana. Karena min yang merupakan huruf jar memiliki banyak makna. Dan termasuk pembahasan penting dalam memahami lughah Arabiyah yaitu mengenal huruful ma'ani, ikhwan. makna-makna huruf yang ada. Nah, karena kebanyakan dalam penerjemahan banyak kekeliruan ketika ada gandengannya dengan huruf jar. Min, semuanya kadang mengartikan dengan dari. Ketika ketemu ba mesti diartikan dengan dengan. Padahal seseorang harus jeli ketika mengartikan huruf-huruf jar tersebut. Nah, makna li bayanil jins, ikhwan. Ini seperti perkataan orang Arab misalnya babun min hadidin. Babun min hadidin, pintu dari besi. Maksudnya apa? Jenisnya yaitu dari besi. Pintu itu jenisnya terbuat dari besi. Nah, sehingga kalau ini wa anzalalakum minal an'am, yaitu kami turunkan untuk kalian ya, jenis apa? Jenis hewan ternak. Nah, tapi ada dua kemungkinan kedua libtidail ghayah untuk menunjukkan permulaannya, seperti misalnya dhahabtu minal baiti atau kharajtu minal baiti, aku keluar dari rumah, yaitu awal keluarnya dari rumah. Taim. Nah, kalau dimaknakan ini, ikhwan, dimaknakan ini taib, bahwasanya asal itu dari apa? Dari tulang sulbi hewan apa? Hewan bejantan. Itu maksud kalau makna ibtida'ul ghayah. Wa hadhanil wajhani yahtamilani fi qawlihi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Kami jadikan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri, pasangan-pasangan kalian, dan dari hewan-hewan ternak juga pasangan-pasangannya. Jadi makna min juga sama, ikhwan. Jinsiyah, sehingga ja'ala lakum min jinsikum azwaja. Ya. Yaitu kami jadikan dari jenis kalian pasangan-pasangannya. Maksudnya berarti apa? Ya, kalian manusia, pasangannya dari jenis manusia. Ini juga dalil enggak bolehnya seorang manusia nikah dengan jin atau nikah dengan kucing. Ya. Atau selain jenis manusia. Paham? Kalian jenisnya manusia, ya, pasangannya manusia. Jalalakum min anfusikum azwajan. Kemudian wa minal an'ami azwajan, dan dari hewan ternak juga apa pasangannya. Nah, makanya juga haram mendatangi apa? Mendatangi hewan-hewan. Yaitu apa maksudnya? Mensodomi atau berbuat tidak senonoh terhadap hewan. Karena ada sebagian manusia seperti ini keadaannya. Ya, sudah fitrahnya menyimpang. Atau yang kedua untuk menjelaskan permulaannya, sehingga ja'ala azwajakum min anfusikum, itu maksudnya Allah jadikan pasangan-pasangan kalian itu asalnya dari kalian sendiri. Maksudnya asal pasangan kalian itu dulu ya dari apa? Dari Adam. Maksudnya Hawa itu kan asalnya diambil dari tulang sulbi Adam. Paham? Nah, ini tulang rusuk apa? Dari tulang rusuk Adam. Baik. Nah, ini penjelasan tentang min, ikhwan, yang dimaksud di sini. Pahami. Di sini pentingnya lughah Arabiyah berhubungan dengan syubhat yang dibawakan oleh orang Mu'tazilah maupun yang semisal dengannya untuk menolak tentang sifat ulu berdasarkan dalil yang di situ penetapan turunnya Allah Subhanahu wa taala dari langit dunia turunnya Allah ke langit dunia, atau juga di sini turunnya Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sama pendalilannya. Barakallahu fiikum, rakaibi hadza subhanahu